berseri. Kulit putih bersih merah di pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sih Nabi mencintaimu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila dia marah, Nabi kan bermanja, mencuit hidungnya. Ketika kau pula bermanja menyikat rambut.